ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selamat banyak dan tentunya tidak akan terhingga curahan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan kita senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita digolongkan menjadi hamba-hambanya yang senantiasa bersyukur kepadanya. Teriring salawat dan salam semoga tercurahkan kepada kedua yang agung, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita memohon Allah, semoga kita digolongkan sebagai pengikutnya yang setia, yang istiqamah dalam meniti jalannya. InsyaAllah, di pertemuan kali ini kita akan melanjutkan tentang upaya yang harus ditempuh dan senantiasa hendaknya diperhatikan oleh kaum muslimin, yang tentunya setiap kita tidak akan pernah terlepas untuk membutuhkan sesama saudaranya, untuk selalu berinteraksi. Dan sebuah kemenangan dan kemuliaan dalam kehidupan seorang hamba tatkala hubungan kita dengan saudara kita tegak dengan bimbingan dari syariah yang mulia ini. Dan tentunya sebuah kebersamaan dalam usaha yang tegak dengan bimbingan syariah yang mulia ini akan mendatangkan berkah Allah Subhanahu wa taala. Dan kali ini insyaallah kita melanjutkan pada tema pembahasan Ada'ul muwazzifi amalahu bijiddin wa ikhlasin yu'jaru alaihi fid dunya wa akhirah. Tentang bimbingan kepada kita semuanya, para pegawai, hendaknya mereka menunaikan tugasnya bijiddin, dengan penuh kesungguhan, wa ikhlasin, dan penuh keikhlasan. Dan tatkala dilakukan dengan kesungguh-sungguhan dan keikhlasan, yujra alaih, niscaya dia akan mendapatkan pahala kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Dan ini merupakan sebuah kemenangan dalam kehidupan. Ketika seseorang mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala sehingga mampu menunaikan amanah dengan kesungguh-sungguhan dan dengan keikhlasan. Sebagaimana yang telah kita baca bahwasanya amanah adalah sesuatu yang besar. Sebab itu dari awal kita harus mengingat masih tidak antum juga ada amanah itu sebenarnya karakter. Telah kita sampaikan pada pertemuan yang sebelumnya, wajibnya untuk memilih para pegawai yang memiliki kemampuan dalam menunaikan amanah, memiliki kemampuan kemudian bersifat amanah ataupun amin, yang sehingga tidak merugikan semua pihak. Ketika kita mendapatkan seorang pegawai yang amin, yang amanah, dan memiliki kemampuan kerja yang baik, tentunya akan terwujudkan apa yang kita harapkan. Berkata Asy-Syaikh عبد المحسن العباد حفظه الله تعالى ورعاه: إذا قام الموظف بأداء عمله بجد يرجو ثواب الله أبرأ ذمته واستحق الأجرة على العمل في الدنيا وظفر بالثواب في الدار الآخرة. Kata beliau, ketika seorang pegawai menunaikan amanah yang dibebankannya, melakukan pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya dengan penuh kesungguh-sungguhan, yang diiringi dengan yarju thawab Allah, dia mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh dia telah melakukan apa yang menjadi kewajibannya. Coba perhatikan perkataan beliau, menunaikan tugas dengan kesungguh-sungguhan yang diiringi dengan yarju thawab Allah, dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah dua sifat pekerja muslim yang tidaklah mendasari apa yang dilakukan dalam mencari ma'isyah hanya untuk mendapatkan sesuatu yang bersifat duniawiyah, melihat hanya dengan apa yang dilihat oleh matanya, merasakan hanya dengan apa yang mampu dirasakan oleh pikirannya, oleh perasaannya, tanpa memperdulikan bahwa dia terikat tentunya dengan sesuatu yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kiranya di sini ada dua golongan orang-orang yang menekuni pekerjaan. Ada yang menekuni hanya benar-benar mencari ma'isyah, mencari penghidupan, dan sisi yang lainnya adalah golongan yang dia berupaya untuk memenuhi tanggung jawab, yaitu mencari ma'isyah, penghidupan, dan dia lupa tentunya memiliki harapan yang besar. Semoga apa yang dia lakukan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini mengingatkan dengan apa yang dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, bahwa seorang dalam melakukan pekerjaan hendaknya mengiringinya dengan niat. Niat yang harus ada ketika dia melakukan pekerjaan adalah untuk tegaknya agama pada dirinya, pada keluarganya, dan tentunya setelah itu secara lebih luas lagi mendatangkan kemanfaatan untuk kaum muslimin. Tatkala dia memiliki niat, memasang niat yang seperti ini, dunia yang akan dia dapatkan niscaya akan mendatangkan berkah. Dunia yang datang kepadanya niscaya akan mendatangkan kebaikan, akan mendatangkan berkah. Terlebih lagi dia mewujudkan amanah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau bersabda, فَأَجْمِلُوا فَالطَّلَبُ, hendaknya kalian mencari penghidupan dengan cara yang terbaik. Mencari kehidupan atau penghidupan, ma'isyah, pekerjaan dengan cara yang terbaik. Memperbaiki langkahnya. Dan memperbaiki langkah apa yang akan dia lakukan. Jadi sebuah pekerjaan tidak hanya melihat sisi materi, tetapi kita memiliki etika, syariah. Karena tentunya ketika tegak pekerjaan yang kita lakukan dengan etika syariah, itulah yang akan mendatangkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hendaknya ini yang harus diperhatikan. Maka kesungguh-sungguhan khususnya seorang murabbiyah, seorang pendidik, seorang pengajar, seorang guru, ini tentu sangat membantu dalam terlaksananya tarbiyah yang baik. Dia kerahkan tenaganya. Dan harapan dia tentunya melampaui daripada sekedar pandangan orang-orang yang hanya melihat dunia. Dia melihat apa yang di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia menginginkan apa yang dia sampaikan. Tatkala dia memeras keringatnya, pikirannya dan tenaganya, apa yang dia lakukan akan mendatangkan pahala yang berkesinambungan. Akan menjadi amal jariah. Itulah puncak harapan kita. Subhanallah. Keikhlasan yang mengiringi kalian, mengiringi para guru, yang tentunya dibingkai dengan niatan yang agung, subhanallah, merupakan kemenangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu siswa yang kita ajarkan untuk menghafalkan doa iftitah, mungkin kita mengajarkan doa iftitah tidak hanya sehari, dua hari, membutuhkan waktu, kesabaran. Ada kita dapatkan anak didik kita yang mungkin mengalami kesulitan dalam menghafal. Ada di antara mereka yang cepat untuk menghafal. Dan beragam keadaan anak-anak didik sebagaimana kita rasakan. Tetapi hal itu tidak menjadikan berputus asa. Tidak menjadikan dia jenuh. Dia terus bersemangat. Apa yang menjadikan dia bersemangat? Dia berharap untuk mendapatkan pahala dari setiap dia membaca apa yang diajarkan. Ketika anak ini tentunya kalau terdirikan berumur 70 tahun seumpamanya, setiap hari dia menunaikan salat di lima waktu yang Allah wajibkan, dan setiap itu dia membaca doa iftitah, alangkah besar pahala yang kita dapatkan. Dan itulah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-dalu 'ala al-khair kafa'ilih, kata Nabi. Orang yang mengajarkan kebaikan itu seperti pelakunya. Benar dia tidak melakukan. Dalam arti tentunya ketika dia mengajarkan, dia melakukan adalah saudaranya. Tentunya juga dia melakukannya. Maka selama dia menggunakannya, anak didik kita mempergunakannya dan membacanya atau bahkan mengajarkannya, itu juga ada pahala untuk kita. Ini yang harus kita bawa. Adapun sisi dunia yang tentunya akan datang badannya, sebagaimana seorang pegawai berhak tentunya untuk mendapatkan al-ujrah dari apa yang telah dia lakukan. Maka itu adalah fadilah yang kita harapkan dan mendatangkan barakah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka di sini Asy'ari menyatakan wastahaqqal ujrah 'ala al-'amal fid dunya. Orang yang seperti ini berhak untuk mendapatkan amal imbalan dari apa yang dia lakukan di dunia ini. Bahkan lebih daripada itu, kesungguh-sungguhan seorang, adakalanya Allah subhanahu wa ta'ala mensegerakan bagian balasan baginya sebelum telah Allah memenuhi balasan yang lebih agung dan lebih mulia di akhirat. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala mensegerakan dari sesuatu yang akan mendatangkan kebaikan. Dan itulah rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Waqad warajat an-nusus الشرعية دالة على أن الأجر والثواب على ما يعمله الإنسان من أعمال يكون مع احتساب وابتغاء وجه الله. Belum ingatkan kepada kita teramat banyak dalil ataupun nafs yang tersebutkan dalam Al-Quran ataupun dalam as-sunnah yang mengingatkan bahwa balasan dari Allah, pahala yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala, yang Allah beri amalan yang dilakukan oleh manusia, itu sangat berkaitan erat tentunya dengan pelakunya. Apakah pelakunya meniatkan karena Allah subhanahu wa ta'ala, mengharap wajah Allah subhanahu wa ta'ala, mengharapkan kebaikan-kebaikan dari Allah, ataukah semata hanya untuk mendapatkan dunia? Kalau hanya untuk sekedar tegaknya punggung dia di dunia, terpenuhinya kebutuhan ekonomi dia semata di dunia, merugilah kita. Nah, sikap kehidupan ini akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah kita memiliki niat yang baik atau memperhatikan senantiasa sesuai dengan etika tidak kami. قال الله عز وجل لا يكذب من الى ضعف او ضعينا وهي ان تلك الضرائب تؤتيه اجرا عظيما لو mengingatkan bagi yang mendominasi mata itu dirapatkan ada kisah lebih banyak ketika seorang berkumpul berbicara hanya perkara yang sia-sia. Ingatkanlah khaira fi kathirin min najwaw, tidak ada kebaik dan banyak perbincangan ketika mereka berbicara, mengkhususkan sebuah pembicaraan di tempat yang tertentu di waktu yang tertentu, ternyata tidak ada kebaikan. Ini yang perkara yang mendatangkan kebaikan. Allah berkata, illa man amara bisadaqatin, kecuali jika mereka bercengkrama itu dalam keadaan saling mengingatkan perkara sedekah, memerintahkan sedekah atau mengingatkan dan memerintahkan perkara yang baik. Qasaim bainan nas, atau mengupayakan perbaikan hubungan antara umat manusia. Wa may yaf'al dhalika ibtigha'a mardhatillah, maka barang siapa yang melakukan perkara yang di atas dalam rangka untuk mendapatkan keridhaan-keridhaan Allah, fasawfa nu'tihi ajran 'azima, maka sungguh kami akan memberikan kepadanya pahala yang besar. Coba perhatikan. Sesuatu yang kita lihat kebaikan, tetapi ketika tidak diiringi dengan niat yang baik, tidak akan mendatangkan pahala. Maka sebaliknya, ketika perkara yang baik, orang yang memerintahkan sedekah, orang yang mengajari dan memerintahkan kebaikan, dan orang yang berupaya untuk membenahi hubungan antar umat manusia, dan dia lakukan dalam keadaan untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka pahalanya Allah akan memberikan pahala yang besar. Perhatikan hadis berikut ini, rawal Bukhari wa Muslim an Abi Mas'ud radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala إذا أنفق الرجل على أهله يحتسبها فهو له صدقة. الإمام البخاري dan Muslim, semoga Allah merahmati keduanya, meriwayatkan dari Abi Mas'ud radhiyallahu anhu, semuanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, tatkala seorang lelaki menafkahkan sesuatu kepada keluarganya, idza anfaqa ar-rajulu, tatkala seseorang atau seorang ayah memberikan nafkah kepada keluarganya, yahtasibuha, dan dia mengiringinya dengan sebuah niatan yang baik, yaitu untuk mendapatkan pahala dari Allah, fahuwa lahu sadaqah, maka apa yang dia berikan untuk istrinya adalah sedekah. Perhatikan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika seorang lelaki berupaya untuk mencari nafkah dan kemudian dia berikan kepada keluarganya, maka itu adalah sedekah. terbesar tentunya fadilah dan rahmat Allah yang harus kita berlomba tentunya untuk mendapatkannya. وقال صلى الله عليه وسلم لسالم بن أبي وقاص suatu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepada salah seorang sahabatnya yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, kata beliau, walasta tunfiq nafaqatan tabtaghi biha wajha Allah illa ujirta biha hatta lukama taj'alha fi imra'atika. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Sa'ad, tidaklah engkau menafkahkan nafkah, yaitu memberikan nafkah kepada keluarganya, yang diri dengan tabtaghi biha wajah Allah, kamu berkeinginan dengan apa yang kau tunaikan ini saat menafkahkan untuk mendapatkan wajah Allah, illa ujirta biha, maka niscaya engkau akan diberikan pahala dengannya, dengan sedekah yang kita berikan atau dengan nafkah yang kita berikan. Hatta luqmah, bahkan kita beliau sesuap yang kita suapkan untuk istri kita, itu yang kita suapkan di mulutnya, di mulut istri kita, tentunya itu adalah sesuatu yang akan mendapatkan pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau niatan seperti ini tegak dalam kehidupan keluarga, maka subhanallah, tentunya akan mengiringi setiap langkah dalam mencari ma'isyah, dalam mencari penghidupan, cara yang baik, adab yang baik, tegak dengan etika yang baik. Karena tentunya antara kebaikan yang ada itu saling bertalian. Tidak akan mungkin seorang mengharapkan wajah Allah, tetapi langkah dia dalam mencari nafkah jauh dari dia. Dan walaupun dia untuk keluarga atau untuk mendapatkan pahala di sisi Allah, tetapi langkah yang dia tempuh jauh dari warna etika, tentunya tidak akan menjadi pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang seharusnya selalu kita ingat. Maka kata beliau, fadallat hadihin nususu ala anna al-muslima idha adda ma huwa wajibun alaihi lil'ibad bari'at zimmat. Kata beliau, mas-mas yang kita sebutkan, satu ayat yang kita baca tadi dan dua hadis yang kita baca, kesemuanya mengajarkan kepada kita bahwa ketika seseorang itu menunaikan yang menjadi kewajiban atasnya, maka sungguh dia telah terbebaskan daripada tanggung jawab. Ketika seorang menunaikan pekerjaan sebagaimana yang dibebankan, dan dia mengiringi tentunya dengan niatan yang baik, maka dia telah terbebaskan dari sebuah tanggung jawab. Dan inilah yang selalu dan selalu kita perhatikan dalam setiap pekerjaan, khususnya tentunya di tempat kita ini. Kita harus memperhatikan setiap langkah yang akan kita tunaikan. Kita lakukan hendaknya dengan penuh kesungguhan. Kita kerahkan upaya kita, tentunya untuk kebaikan semuanya. Dan kita tegakkan untuk mendapatkan wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berharap dengan apa yang kita lakukan, dengannya Allah menganugerahkan kita berjumpa dengan Allah. Allah ridha kepada kita dan kita bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala di surga. Hakikatnya setiap langkah itu akan mendekatkan kepada kebaikan, mendekatkan kepada surga, kalau seandainya semuanya ditegakkan sebagaimana semestinya. Kembali kata Syekh, wa annahu innama yahsulul ajra wa thawaba bil ihtisab wa ibtigha'i wajhi Allah subhanahu wa ta'ala. Kembali beliau mengingatkan pahala dan balasan yang akan didapatkan seseorang itu tentunya harus ada niat yang baik, harus ada harapan yang baik, harus ada sesuatu yang dia tegakkan karena Allah, mengharapkan wajah Allah. Ini yang harus kita perhatikan. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan setiap langkah kita. Dan semoga kita mendapatkan taufik dan inayahnya jika kita mampu melangsungkan, melakukan amanah yang dibebankan kepada kita. Selanjutnya, sub pembahasan berikutnya yaitu hifdzul waqti al mukhassas lil amal li salihil amal. الشيخ عبد المحسن العبال melanjutkan tema pembahasan dalam sub pembahasan hifdzul waqt al mukhassas lil amal, kewajiban untuk benar-benar menjaga waktu yang telah disepakati tentunya dalam melakukan pekerjaan. Menjaga waktu yang telah menjadi kesepakatan untuk benar-benar ditunaikan, dijaga untuk melangsungkan pekerjaan itu sebaik mungkin. Tentunya untuk terlaksananya amanah yang sudah ada di pundak kita sebagaimana semestinya, yang akan mendatangkan tentunya kebaikan. Di sini beliau rahimahullah Syekh rahimahullah ta'ala wa hafizah mengingatkan bahwa setiap orang yang melakukan pekerjaan tentunya dia terikat dengan waktu yang telah disepakati, waktu pekerja. Maka pada waktu yang telah disepakati hendaknya dia menjaga dan memperhatikan. Yang sehingga para salaf itu mereka sangat amanah dan sangat takut tentunya jangan-jangan mereka melanggar daripada amanah yang telah dibebankan, dari waktu yang telah disepakati untuk bekerja. ada salah seorang guru kita yaitu Syekh Abdul Rahman Syibal rahimahullahu ta'ala, semoga Allah merahmati beliau, seorang syekh guru besar ilmu tauhid di Jami' Islamiyah. Dalam menjaga amanah menakjubkan. Beliau masuk ke tempat kelas atau ke tempat langsungnya belajar dan mengajar itu tepat pada waktunya. Dan sehingga mulai jam 8 seumpamanya, maka jam 8 itu dia mulai. Dia mewajar, dia memperhatikan. Bahkan Syekh dalam bagaimana semangatnya menyampaikan pengajaran, beliau tidak pernah menyentuh kursinya. Beliau berdiri memperhatikan setiap siswa yang ada dan terus menyampaikan pengajaran, tidak akan berhenti. Katakan materi pelajaran sudah habis, tetapi terus akan memberikan faedah sampai batas waktu yang telah ditentukan dari jam pelajaran. Dan tidak akan mau kalau seandainya ditanya dengan sesuatu yang di luar daripada apa yang telah dibebankan. Dia mengajar tauhid, maka dia hanya menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan tauhid dan apa yang dibahas. Subhanallah. Ini figur, contoh figur tentunya di masa kita, dan tentunya kita akan dapatkan hal-hal yang sangat mulia dari para ulama di masa kita ataupun di masa salaf atau di masa dahulu tentunya, dalam menjaga amanah yang berkaitan tentunya dengan waktu. Makanya sangat mengenaskan tentunya kita lihat di waktu pekerjaan, umumnya di kantor, kita lihat bahkan menjadi hal yang umum di tempat-tempat umum, di kantor-kantor umum, kadangkala bekerja yang telah disepakati tapi lebih banyak dia pergunakan seumpamanya untuk main internet atau untuk chatting atau untuk yang lainnya, untuk browsing, untuk melihat ini dan itu, mendengarkan ini dan itu. Maka alangkah baiknya apa yang ada di hadapan kita, kita tunaikan sebaik mungkin. Seorang muslim hendaknya menjadi figur yang terbaik dalam melakukan pekerjaan amanah dan berhati-hati. Menjaga waktu, menjaga waktu. Dioptimalkan ketika bekerja di waktu yang telah disepakati. Kata beliau, yajib ala kulli muwazzifin wa amilin an yastaghilla al-waqta al-mukhassasa lil-amali fil-amal alladhi khussisa lahu. Kata beliau, wajib atas setiap pegawai atau para pekerja siapapun dia untuk benar-benar memanfaatkan waktu yang telah disepakati untuk bekerja, yang telah dikhususkan untuk bekerja, sesuai tentunya dengan pekerjaan yang telah disepakati untuknya. Coba perhatikan, kata beliau, fil amali alladhi khussisa lahu. Itu seorang menekuni memang apa yang telah disepakati dari sebuah pekerjaan. Tidak boleh baginya untuk menduakan sebuah pekerjaan yang keluar daripada amanah yang telah dibebankan. Contohnya di pekerjaan kantor seumpamanya, dia mendapatkan kesempatan untuk menggunakan internet seumpamanya untuk yang berkaitan dengan pekerjaannya, untuk mengawasi pekerjaannya, untuk semakin optimalnya pekerjaan yang dibebankan. Tapi ternyata juga dia umpamanya mempergunakan fasilitas yang ada untuk mencari penghasilan yang lainnya. Dia berjualan di internet, mengawasi tentunya websitenya, terus mengawasi pembeli-pembeli yang ada ataupun yang lainnya. Sembari dia bekerja apa yang dibebankan kepadanya, ini tidak sewajarnya dilakukan oleh seorang muslim yang amin, yang amanah. Tentunya fasilitas yang diberikan adalah untuk optimalnya kita melakukan apa yang telah dibebankan kepada kita. Kiranya kalau kita memang ingin seperti itu, lakukan pada kesepakatan pertama. Dia nyatakan umpamanya kesepakatannya, di waktu saya bekerja, saya juga bekerja yang lainnya. Bentuknya adalah seperti ini. Dan saya menggunakan fasilitas yang ada untuk pekerjaan dan untuk yang lain. Sepakati dari pertama. Walaupun tentunya hal yang sangat tidak mungkin untuk dibolehkan atau diizinkan. Walaupun mungkin kalau kita katakan satu, dua ada, tetapi tentunya lepas daripada ini semuanya, pekerjaan yang dibebankan kepada kita, kita optimalkan. Waktu untuk kita mengajar bagi para murabbiyat, TK sudah masuk, katakan mulai jam 7, umpamanya optimal. Kalau memang tidak ada sesuatu yang daruri, yang darurat, datang tepat pada waktunya. Dia bersiap. Dia menyambut murid-muridnya tentunya dengan sepenuh hati, dia tunaikan dengan tentunya sebaik mungkin. Menyambut hari, setiap hari, dengan mohon pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus kita perhatikan. Fala yastaghillu fihi fi umurin ukhra ghaira al-amal alladhi yajib ada'uhu fi. Jangan dia mempergunakan waktu pekerjaan yang telah ditetapkan untuknya dengan menyibukkan kepada perkara atau pekerjaan yang lainnya. Ini yang harus kita ingat. Wala yastaghillu al-waqta aw shay'an minhu fi maslahatihi al-khassah. Bahkan kata beliau, jangan dia memanfaatkan waktu atau mempergunakan waktu pekerjaannya atau sesuatu yang diberikannya darinya hanya sekedar untuk mencari kemaslahatan pribadi, keuntungan yang sifatnya pribadi. Makanya ingat, bagi seorang muslim, ketika kita ingin memanfaatkan fasilitas seluas mungkin, maka juga kita harus minta izin. Apakah yang kalian berikan ini bebas saya lakukan? Jika kantor memberikan HP, kita katakan apakah HP ini hanya untuk pekerjaan kantor atau bebas saya pergunakan? Tanyakan. Sehingga kita terbebaskan daripada syubhat. Kendaraan yang diberikan untuk kita, apakah hanya untuk urusan kantor atau yang lainnya? Amanah. Waktu yang telah disepakati, apakah waktu ini boleh untuk yang lainnya atau tidak? Walaupun tentunya di sana ada batasan kewajaran yang tentunya bisa dimaklumi dan disepakati. Maka kata beliau, wala fi maslahati ghairihi idza kanat la ilaqata laha bil amal. Jangan seseorang itu di tengah-tengah pekerjaan, di waktu pekerjaan, tetapi juga dia menyibukkan dirinya untuk mencari keuntungan yang mendatangkan atau untuk mencari keuntungan yang kembali kepada dirinya atau kepada yang lainnya. Selama hal itu tentunya tidak memiliki keterkaitan dengan pekerjaan yang kita tekuni. Ini harus kita ingat. Kiranya tidak ada salahnya, contohnya umpamanya, bagi para pengajar. Maka di sepanjang pengajaran yang dia lakukan, dia tidak menerima panggilan telepon seumpamanya. Coba perhatikan. Jangan-jangan di tengah pengajaran kemudian ada telepon dia angkat. Dia berbicara, 5 menit dia berbicara. Kemudian melanjutkan pelajaran lagi. Nah, jangan seperti itu. Matikan HP. Atau singkirkan. Atau letakkan. Silentkan. Diamkan. Jangan menerima panggilan. Dan pada waktu yang telah ditentukan ini, dia sedang bekerja. Ini harus kita ingat. Apalagi seorang guru tentunya, seorang murabbi dan murabbiyat. Hendaknya berhati-hati dalam permasalahan yang seperti ini. Bal salihil amal alladhi akhira al-ajru fi muqabilihi. Bahkan kata beliau, hendaknya dia mengoptimalkan pekerjaan yang akan mendatangkan tentunya kebaikan dalam pekerjaan yang dia tunaikan. Terlebih lagi dia dari pekerjaan itu mendapatkan gaji, mendapatkan imbalan dari apa yang dia tunaikan. Oleh sebab itu, para murabbi dan murabbiyah dan para kaum muslimin dan muslimat, apa yang kita baca ini hendaknya menjadi pelajaran bagi kita dan menjadi teguran bagi kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik dan inayah bagi kita semuanya, sehingga kita mampu menjalankan amanah dan tanggung jawab. Hakikatnya, siapapun kita dimanapun tentunya akan selalu terikat dengan beban amanah, baik dalam skala kecil ataupun skala besar tentunya. Bukan berarti ketika kita melepaskan pekerjaan kita, pindah kepada pekerjaan yang lainnya, kemudian kita bebas untuk berinteraksi atau bebas dalam bekerja dimanapun. Ittaqillah itama kunta. Bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Kiranya mohon maaf ini yang bisa saya sampaikan di pertemuan kali ini. Mohon maaf, dan insyaallah kita lanjutkan pada waktu yang lainnya. Dan sebelum menutup, mungkin ada pertanyaan, kami persilahkan. Wallahu a'lam bishawab.